Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Naam, barakallahu fikum. Dan bulan ini kita di bulan Ramadan. Naam. Yang mana dalam beberapa pekan ke depan, naam, antum akan mendapati masa liburan. Naam, dan kita di akhir semester. Naam. Yang mana setelah semester ini berakhir, pelajaran juga berakhir. Nah, karena itu diusahakan kita bisa menyelesaikan apa yang tersisa dari pelajaran kita. Nah, dan diantara upaya untuk menyelesaikan yaitu dengan menambah jam dan juga dengan membaca sarannya secara ringkas. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Tafadhol dibaca. Akhuna Ahmad. Sekarang bait yang ke 933 ya. 933 atau 932? Ya. Ayo. Silakan dibaca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kadzaka hamzun akhirun ba'da alif أكثر من حرفين لفظها ردف. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله كذاك حمس آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. نعم arti bait ini, demikian pula huruf hamzah yang terletak di akhir lafaz sajudah alif. Demikian juga huruf hamzah yang terletak di akhir setelah huruf alif. Naam. Akthar min harfaini lafzuha radif. Yang menyertai lebih dari dua huruf. Naam. Silakan dilanjutkan bacaan. قال الشارح رحمه الله تعالى أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء. فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء، فالهمزة في الأول بدل من واو، وفي الثاني بدل من ياء. وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء وداء. نعم، بارك الله فيكم. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah. Ai kadzalika yuhkamu ala al-hamzati bi siyadati idza waqa'at akhiran ba'da alifin taqaddamaha aktsaru min harfain. Yaitu demikian juga dihukumi sebagai huruf tambahan pada hamzah jika hamzah tersebut jatuh di akhir alif taqaddamaha aktsaru min harfain, yang diawali oleh lebih dari dua huruf. Nahwu hamra, nam, hamra'u atau hamra'a, wa asyura, wa qasi'a. Nam, barakallahu fikum. Contohnya hamra'u, hamra'u yang merah. Di situ hamzanya dihukumi tambahan. Kenapa? Karena jatuh setelah alif. Sebelum alif lebih dari dua huruf. Nam, pada hamra sebelum alif ada tiga huruf, ha, mim dan ra. Demikian juga pada asyura. Nah, sebelum huruf ada, sebelum hamzah ada alif, yang sebelum alif ada lima huruf. Nah, asyura bulan asyura, hamra yang merah. Qasi'a juga demikian, yaitu lubang kelinci atau lubang marmut. Nah, qala fa in taqaddama al-alifa harfan fal hamzatu ghairu zaidah. Jika alif diawali oleh dua huruf, maka hamzah bukan huruf zaidah. Nahwa kisain waridain. Contohnya kisa dan rida. Nah, ada hamzah yang jatuh setelah alif, sebelum alif cuma dua huruf, yaitu kaf dan sin. Demikian juga pada rida, ra dan dal. Qala fal hamzatu fil awali min wawin. Hamzah yang pertama berasal dari wawu, yaitu hamzah gantian. Asalnya dari kisawun, berubah menjadi kisaun. Wa fi tsani badalun min ya. Dan hamzah yang kedua pengganti dari ya, yaitu berasal dari ridayun, berubah menjadi ridaun. Wa kadzalika idza taqaddama 'alal alifi harfun wahidun. Demikian juga jika datang setelah alif satu huruf. Demikian juga jika alif didahului oleh satu huruf. 6. Yaitu sebelum alif cuma satu huruf. 6. Qala kama'in wada'in, seperti ma dan da. 6. Di situ sebelum alif ada mim dan dal, maka alif ini dihukumi asli. 6. Atau pengganti dari huruf asli, pengganti dari huruf asli. 6. Alif pada ma asalnya wawu, demikian juga pada da asalnya adalah wawu. 6. Dilanjutkan. قال المؤلف رحمه الله تعالى والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. نعم. قال المؤلف رحمه الله والنون في الآخر كالهمز وفي nahwi qadhamfari asalatan kufi. Nah, artinya nun yang terletak di akhir kata seperti hamzah, sama halnya dengan hamzah. Nah, wa fi nahwi qadhamfar, dan pada contoh qadhamfar asalatan kufi. Pada contoh qadhamfar hurufnya dianggap sebagai huruf asal, dianggap sebagai huruf asal, yaitu nunnya huruf asli. 6. Lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, an-nunu idza waqa'at akhiran ba'da alifin taqaddamaha aktsaru min harfaini hukima 'alayha biziyadati kama hukima 'ala al-hamzati hina waqa'at kadhalika wa dhalika nahwu za'faran wa sakran fa'in lam yasbaqhuma thalathatun fahiya asliyatun nahwu makanin wa zamanin wa yuhkamu aydan 'ala an-nuni biziyadati idza waqa'at ba'da harfaini wa ba'daha harfani ka ghadan farin. Naam. Qala mu'allif rahimahullah, qala syarih rahimahullah, an-nunu idza waqa'at akhiran ba'da alifin, nun jika jatuh di akhir setelah alif, taqaddamaha aktsaru min harfain, yang didahului lebih dari dua huruf, hukima 'alaiha biziyadah, maka nun tersebut dihukumi sebagai huruf ziyadah, huruf tambahan. Kama hukima 'alal hamzati hina waqa'at kadzalik, sebagaimana juga dihukumi terhadap hamzah sebagai huruf tambahan ketika hamzah juga terletak di tempat tersebut. Naam, yaitu ketika datang setelah alif yang diawali oleh dua huruf. Wa dzalika, dan contohnya nahwu za'faron wa sakron. Naam, za'faron dan sakron. Naam, za'faron semacam kunyit, sakron yang mabuk. Nun pada za'faron dan sakron tambahan. Naam. Demikian juga alifnya tambahan. Qala fa illam yasbiqha thalathatun fahiya asliyatun. Jika tidak diawali oleh tiga huruf, maka nun tersebut adalah huruf asli. Nahwa makanin wa zamanin. Nah, makanun dan zamanun, nunnya asli. Kenapa? Karena nun datang setelah alif, sebelum alif cuma dua huruf. Nah, nunnya asli dari mim, kaf dan nun asli. Alif yang tambahan, nunnya asli. Zamanun juga sama, nunnya asli yang tambahan alif. Qala wa yuhkamu aidan 'ala nunni bi ziyadah idza waqa'at ba'da harfain wa ba'daha harfani ka ghadhanfar. Dan juga dihukumi nun sebagai huruf tambahan jika jatuh setelah dua huruf. Idza waqa'at ba'da harfaini wa ba'daha harfan. Nah, demikian juga nun dihukumi sebagai huruf tambahan jika jatuh setelah dua huruf yang setelahnya juga dua huruf. Enam. Yang tadi di matan yang sempat diartikan tadi wa nahwa qadhamfar asalatan kufi. Enam. Dan pada contoh qadhamfar asalatan, kalau secara lafaz asalatan aslinya asal, kufi tercukupi ya. Namun yang dimaksud di sini huruf nun juga dihukumi tambahan ketika diawali oleh dua huruf setelahnya dan sesudahnya. 6. Dihukumi nun sebagai huruf tambahan jika jatuh setelah dua huruf dan setelahnya dua huruf. 6. Seperti qadhamfar. Qadhamfar harimau atau sejenis harimau. 6. Nun di situ diawali oleh dua huruf, ghin dan dhad, dan setelahnya dua huruf, fa dan ra. Lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. نعم. Artinya تاء yaitu تاء تأنيث dan تاء مضارعة, تاء yang ada pada huruf مضارع, dianggap pula sebagai huruf tambahan. Dan pada contoh wa nahwi al-istif'al wal mutawa'a, dan seperti pada lafaz istif'al dan untuk mutawa'a, yang tak untuk mutawa'a. 6. Lanjutan bacaan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala: tuzadu at-ta'u idza kanat lit-ta'nitsi ka qa'imatin walil mudara'ati nahwa anta taf'alu أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج, أو لمطاوعة فعل نحو علمته فتعلم أو فعلل كتدهرج. نعم. بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله: تزاد تاء إذا كانت لتأنيث, تاء ditambahkan jika untuk مؤنث. Artinya ta menjadi huruf tambahan ketika menunjukkan untuk kata tersebut adalah muannas. Ka qaima, contohnya pada qaima, qaimatun. Nah, ta di sini menunjukkan isim fa'ilnya adalah muannas, mudzakarnya qaim, muannasnya qaimatun. Dharibun, dharibatun. Madrubun, madrubatun. Hasanun, hasanatun. Nah, ta ini menunjukkan mu'annas ya, tak yang masuk pada sifat, baik isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha. 6. Yang disebut dengan tak fariqah, yaitu untuk membedakan isim mudzakkar dan mu'annas. Walil mudhara'ah, dan juga pada fi'il mudhara'. 6. Pada contoh taf'al, anta taf'al. Nah, tak di situ tak mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada hamzah, nun, ya, dan juga ta. 6. Wa ma'asin fil istif'al, demikian juga ta bersama dengan sin pada wazan istif'al. Contohnya istikhraj, mustakhrijun, istakhraja. 6. Yaitu pada istakhraja dan furu'nya, pada istaf'ala dan furu'nya, yaitu pada madi, mudore, masdar, pada isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Taknya semuanya tambahan. 6. Dan tak pada wazan istif'al bisa memiliki arti tuntutan, tolab, ataupun arti yang lainnya. 6. Istikhraj, mustakhrij, mustakhraj, wastakhraja, au mutawa'ah fa'ala, atau sebagai mutawa'ah dari fa'ala. Nah, qabul athar menunjukkan tentang akibat dari suatu pekerjaan, suatu perbuatan, mutawa'ah. Fa'ala alamtuhu fata'allama. Nah, mutawa'ah dari fa'ala, contohnya alamtuhu, aku mengajarinya, fata'allama, maka dia belajar. Nah, fa'lala, atau pada fa'lala kata dahroja. 6. Seperti dahroja, mutawa'anya tadahroja. Dahroja artinya menggulingkan. Tadahroja artinya terguling. 6. Nah, lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wal ha'u waqfan kalimah wa lam tarah, wal lamu fil isyaratil mushtahirah. 6. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wal ha'u waqfan kalimah wa lam tarah, wa lamu fil isyarati mustahara. 6. Artinya huruf ha dianggap pula sebagai huruf tambahan pada waktu waqaf, waqaf, berhenti dari bacaan. 6. Seperti pada lafaz 5. 6. Ada hak sakat, hak sakta ya, 5. Kenapa? Walam tarah. 6. Lam tarah untuk fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' naqis yang majzum bi lam. Atau 6. Walam lam tarah ada tambahan hak sakta. Walam fil isyaratil mustahara. Demikian pula lam pada isim isyarat yang telah terkenal, yaitu lam pada isim isyarat dzalika, ulaika, ulalika, ya. Lam ini lam tambahan yang menunjukkan pada bu'd, lil bu'di, untuk menunjukkan tentang jauhnya perkara yang ditunjuk. Lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala tuzadul ha'u fil waqfi nahwu limah wa lam tarah wa qad sabaqa fi babil waqfi bayanu ma tuzadu fihi wa huwa ma al-istifhamiyah al-majrurah wal fi'lul mahdhufu lam lil waqfi nahwu rah aw al-majzum nahwu lam tarah wa kullu mabniyyin 'ala harakatin nahwu kayfa illa ma quti'a 'anil idafati ka qablu wa ba'du wasmu la allati linafyil jinsi nahwu la rajula wal munada nahwu ya zaidu wal fi'lul madhi nahwu daraba wa tarada aydan ziyadatul lam fi asma'il isharati nahwu dhanika wa tilka wa hunalika. Naam, barakallahu fikum. Qala sarih rahmatullah tuzadul ha'u fil waqfi nahwa lima walam tarah, ha ditambahkan pada waktu waqaf, yaitu ha sakta, disebut dengan ha sakat atau ha sakta. Naam, yang ditambahkan pada kata dalam rangka agar huruf pada akhir kata tersebut bisa diucap, bisa dilafadzkan. Karena terkadang kata tertentu, karena perkara tertentu dia menjadi tertinggal satu kata. Seperti fi'il amar pada fi'il lafif mafruq. Naam, ketika itu dia tersisa satu huruf waqayaqi menjadi cuman qaf fi'il amarnya. Agar bisa waqaf dengan huruf yang tersisa, maka didatangkan ha sakat menjadi qih. Naam, waqayaqi qih. Naam, contohnya di sini 5, yaitu pada isim istifham yang kemasukan huruf jer. Asalnya 5. Kemudian isim istifham dibuang alifnya karena kemasukan huruf jer. Lalu boleh juga ditambahkan padanya hak sakat menjadi 5. Walam tarah juga pada lam tarah. Waqad sabaqa fi babil waqfi bayanu ma tuzadu fihi, dan telah lewat pembahasannya pada bab waqaf. 6. Ma tuzadu fi perkara ditambahkannya hak sakat di sini. Telah lewat pembahasannya. Wa huwa mal istifhamiyatul majruratu, yaitu ma istifhamiyah yang majrur, yaitu diawali oleh huruf jer, baik lam atau an, limah, ammah, dan yang semisalnya. Walam tarah wal fi'lul mahdhuf, wal fi'lul mahdhufu lami lil waqfi, juga fi'il yang mahdhuf lam, fi'il yang lamnya dihapus karena waqaf. Naam, contohnya roh. Naam, awil majzum atau fi'il yang majzum. Roh itu fi'il amr, ya, fi'il amr. Naam, terjadi asalnya dari ro'a, ro'a ya roh, dihapus hamzanya li takhfif. Ro'a ya roh, fi'il amrnya roh, diberi hak sakat agar bisa diucap pada akhir huruf yang tersisa tadi. Pada huruf yang tersisa agar bisa diucap, maka diberikan hak sakat, yaitu diucap ketika waqaf. Atau yang majzum, fi'il mudhari' yang majzum, lam tarah. Naam, wa kullu mabniyyin 'ala harakatin, dan juga setiap yang mabni, dan pada setiap yang mabni ala haroka, mabni pada harokat. Kaifah, naam, isim istifham mabni alal fathi, boleh ditambahkan padanya hak sakat, hak sakta. juga pada isim domir, pada pembahasan yang telah lewat pada isim domir seperti hiya, mahiya, atau pada ya mutakalim, kitabiyah. 6. Illa ma quti'a 'anil idhafati, kecuali kalau yang mabdi ini terputus dari idhafa, kal qablu wal ba'du. 6. Diputuskan dari idhafa namun diniatkan ada secara makna seperti qablu dan ba'du. 6. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wasmu'la, dan demikian juga isimla, allati linafil jins, yang dia itu untuk menafikan jenis seperti la rajula. Wal munada, demikian juga munada, ya zaidu. Syahidnya apa? Syahidnya isim-isim yang mabni karena sebab tertentu, bukan mabninya mabni lazim, maka 6. Hal ini berbeda dengan yang mabninya lazim. Kaifa mabninya lazim, atau mabni pada domir seperti hiya, mabninya lazim. Adapun qablu ba'du, mabninya tidak lazim karena arid. Demikian juga la nafiyah li jinsi, demikian juga pada munada ya zaidu, mabninya juga arid. Wal fi'lul madhi, dan juga pada fi'il madhi seperti doroba. 6. Telah lewat pembahasan ini pada bab waqaf ya. 6. Qala wa tarada aidan ziyadatul lami bil asma'il isyarah, demikian juga menjadi pasti tambahannya pada isim isyarah seperti dzalika, tilka, dan hunalika. 6. Dzaka diberi lam menjadi dzalika, tika menjadi tilka, hunaka menjadi hunalika. Lam di situ ditambahkan lil bu'di untuk menunjukkan yang ditunjuk lebih jauh. Dzaka itu, dzalika artinya sama itu namun memiliki arti lebih jauh. Dzalika lebih jauh daripada dzaka. Lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wamna' ziyadatan bila qaidin thabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. 6. Qala mu'allif rahmatullah, wa mna' ziyadatan bila qaidin thabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. 6. Artinya wa mna', cegahlah ziyadatan, cegahlah tambahan bila tanpa ikatan yang telah ditetapkan, tanpa adanya aturan yang telah ditetapkan. 6. Selagi tidak ada hujah yang menjelaskannya seperti pada lafaz hadilat. 6. Lanjutan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, idza waqa'a syai'un min huruf ziyadatil 'asyarah allati yajma'uha qawluka sa'altumuniha khalian 'amma quyyidat bihi ziyadatuhu fahkum bi asalatihi illa in qama 'ala ziyadatihi hujjatun bayyinatun كسقوط همزة شمأل في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا وكسقوط نون حنظل في قولهم حضلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل وكسقوط تاء ملكوت في الملك. نعم بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه قال شارح رحمه تعالى, idza waqa'a syai'un min hurufi ziyadatil 'asyarati allati yajma'uha qauluka sa'altumuniha, jika terjadi sesuatu dari huruf ziyadah, jika datang satu dari huruf-huruf ziyadah yang 10, allati yajma'uha qauluka, yang huruf tersebut terkumpul pada ucapanmu, sa'altumuniha. 6. Sa'altumuniha, ada sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, dan ha, kemudian alif. Ini huruf ziyadah yang 10. 6. Artinya huruf ziyadah itu berasal dari salah satu dari huruf yang 10 ini. 6. Namun terkadang juga huruf-huruf ini menjadi asli pada kata tertentu. Kenapa? Karena kata-kata tertentu terangkai dari huruf ziyadah. Seperti qara'a, ada hamzanya, dan hamzah di situ asli bukan ziyadah. Seperti sa'ala, juga ada lamnya, ada juga hamzah, bahkan ada sinnya, semuanya asli. 6. Qala khalian amma quyidat bihi ziyadatuhu fahkum bi asolatihi. 6. Yang terlepas dari apa yang telah ditetapkan, apa yang dikaitkan sebagai tambahan, maka hukumi dia itu sebagai huruf asli. 6. Apabila huruf-huruf yang disebutkan 10 tadi datang pada kata yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka dia itu huruf asli. Illa in qama ala ziyadatihi hujjatun bayyina. Kecuali kalau datang hujjah yang menunjukkan kalau dia itu sebagai, kecuali kalau datang hujjah yang jelas kalau dia itu sebagai huruf tambahan. Kasukuti hamzah, seperti hilangnya hamzah pada kata syam'al. 6. Fi qalihim syamalatir rihu syumulan, seperti pada ucapan mereka syamalatir rihu syumulan. Syam'al hamzanya tambahan. Padahal kalau dikaitkan dengan kaidah yang telah lewat, tidak masuk dalam kaidah. 6. Namun ada hujah yang menunjukkan hamzah ini tambahan, yaitu apa? Ketika ditasrif hilang pada sebagian tasrifannya, seperti ketika dimasukkan pada kalimat syamilatir rihu syumulan. 6. Yaitu apa? Hilang pada fi'il madi, hilang pula pada sumul masdarnya. 6. Idha habat syamalan, ya, angin kutub utara. Idha habat syamalan, jika angin kutub utara berhembus, atau angin simal. 6. Kutub utara. Wakasukuti nuni hambal, demikian juga pada contoh hilangnya nun pada hambal. 6. Nun di situ pada hambal tidak memenuhi syarat sebagai huruf tambahan seperti yang telah lewat penjelasannya, namun dihukumi sebagai tambahan. Kenapa? Karena ada hujah yang jelas. Apa itu hujahnya? Hilangnya pada sebagian tasrifan. 6. Fi qalihim hadilatil ibil. 6. Contohnya pada ucapan hadilatil ibil, di situ hilang nunnya. 6. Hambal ketika dimasukkan pada kalimat yang berupa fi'il madi dan fa'il, hadilatil ibil menjadi hilang nunnya. Artinya apa? Idza ra'aha aqlul hamdal, idza adaha aqlul hamdal. Jika ibil tersebut, ontah tersebut tersakiti karena memakan hamdal. 6. Hamdal buah yang pahit, ya. Wa kasukuti ta'i malakut, demikian juga pada contoh hilangnya tak pada malakut. Fil mulk, pada lafadz mulk. Mulk malakut. 6. Artinya tak pada malakut itu bukan huruf asli, namun huruf tambahan, yang dia itu jamak dari malakut, jamak dari mulk. Mulkun jamaknya malakut. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita cukup panjang di sini. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan membaca pasal hamzah wasal, ya. Faslun fi ziyadati hamzah waslin. 6. Diingatkan lagi bahwa jadwal kita untuk menghabiskan materi kita untuk satu tahun di terkhusus di semester terakhir, yaitu selama Ramadan hari seperti biasa yang sudah berjalan, Sabtu dan Ahad pada duhur. Kemudian untuk paginya hari Senin, Rabu, Kamis. Nah, Senin, Rabu, Kamis. Untuk Selasa sementara libur, ya. Senin, Rabu, Kamis. Kemudian hari Senin, Rabu, Kamis untuk pagi, yang siang pada duhurnya Sabtu dan Ahad. 6. Berarti sepekan sementara ini 5 kali pertemuan. 6. Semoga bisa selesai dalam beberapa hari ke depan. 6. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakum tika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.